Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda ada di ruangan tamu Anda mungkin, dan masih tentunya dalam acara kita bersama, yaitu Persik Perenungan. Saudara, pada kesempatan kali ini kami akan berbicara lebih jauh mengenai sifat yang mungkin saja bisa hadir di tengah-tengah kita, dan ini sangat dimurkai oleh Allah. Dan suatu saat apabila kita tidak bisa menghilangkan sifat ini, bahkan titik pun bisa menghalangi kita untuk menuju ke surga. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara lebih jauh mengenai takabur dan sombong. Dan untuk berbicara tentang hal ini, kita alhamdulillah telah datang dua orang narasumber kami yang kami hormati, guru kami Ustadz Ikhsan Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah hadir. Mudah-mudahan bisa bercerita lebih jauh bagaimana sebenarnya sifat sombong ini bisa menggelincirkan kita ke arah yang luar biasa menyesatkan gitu Ustaz. Ya. Dan sebelum kita masuk, kita perkenalkan juga Ustaz salah seorang saudara kita, yaitu Bapak Mulyana. Pak Mulyana, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Nanti saya boleh diajarkan dan diceritakan sebagian dari kita hidup Bapak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya sebagai pribadi dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Alhamdulillah. Dan mungkin saya ingin izin mulai dari Pak Mulyana Ustaz. Silakan. Dan Pak Mulyana, tadi di awal Mas Haryamba cerita bahwa dalam lagunya, kalau orang sombong itu ujungnya bisa tidak ada teman, tidak ada kawan, dan bisa lebih jauh dari itu, kita bisa lebih terbenam dalam suasana yang luar biasa. Dan mungkin Pak Mulyana bisa sharing, bisa berbagi dengan kita apa yang terjadi kalau kita sombong misalnya, atau mungkin Pak Mulyana bisa kasih advice ke kita, saran, tausiah, apa yang pernah Bapak alami saat ini. Mudah-mudahan ini berharga, pelajaran juga bagi saya. Saya tahunya itu saya berlaku sombong ketika saya masa kritis. Nggak gila aja bagus Pak. Dari nggak punya jadi nggak punya. Saya diketemukan ini Quran Madinah. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya waktu kecil belajar dulu juz amma, baru alif, ba, ta sampai itu. Guru ngaji saya masih ada, alhamdulillah sampai saksi hidup. Ini saya belajar dikasih oleh-oleh dari Madinah, jemaah. Di sini baru saya tahu makna dari sombong. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa tambahkan. Udah diisyaratkan sama Allah ketika dia mau menciptakan khalifah, sujudlah kamu. Tapi semua sujud kecuali iblis. Karena jawaban iblis, ngapa aku mesti sujud sama kau ciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Dan satu lagi berkesan, janganlah kamu mengaku dirimu suci. Kalau suci itu ego, aku. Memang waktu aku itu belum mengerti, di sini aku nggak tulis aku orang suci, enggak. Cuman perilaku ini. Tadi aku bilang, maaf Pak, saya dulu lama di Betawi, mungkin orang Betawi agak kasar. Tadi yang saya bilang kan, ada dikit-dikit jempol kaki kamu sampai jambul berapa bayar total, tak bayar. Sombong gak saya Pak? Pemberian di Al-Quran ketemu, kabang kamu memberi sedekah semata-mata ridho Allah. Jangan harapan terima kasih. Saya ngasih, upah itu bukan upah timbal balik. Lu kerja, lu bisa begini karena gua. Jadi apa-apa mesti nurut aku ya. Itu. Jadi dulu jadi, Bapak pernah sukses, dan pada taraf itu Bapak akhirnya tergelincir dalam sifat sombong. Nah, apa-apa merasa bisa dibeli itu, termasuk Pak, manusia. Itu Pak. Ya. Apalagi berbuat baiklah kepada ibu bapak, hamba saya, kari kerabat. Itu setelah saya baca ini, monyok ke saya. Apalagi dulu waktu saya dari awal saya habis kuliah jadi tukang apa ngetem bayi furniture sampai saya dapat kekayaan, ingat? Itu dengan ilmu akuntansi saya kasarnya hebat, tapi ketemu subhanallah kata Allah, dosa yang paling besar berpaling dari Al-Quran. Mungkin nanti Pak ini bisa ini akan sesat, akan celaka, ingat? Terus kenapa celakanya? Ada kan di ayat juga, biarkan saja aku yang bertindak. Pada dulu datang orang tua aku udah peringatkan, balik kamu ke Al-Quran. Waktu pergi mau kalau dia punya, kamu pergi haji mau, nggak usah. Lo mau pergi haji, gue bayarin. Lo nggak usah nyuruh-nyuruh gue. Sombong nggak, Pak? Allah ada bilang, eh, misalnya Bapak nasihatin saya, tapi dia nasihatin gue, lo mau pergi aja gue bayar. Seolah-olah saya imajinasi Allah negur Anda. Udah biarin, simbolnya anak ntar itu urusan aku. Dia bukan ngebohongin kamu, bukan ngelawan kamu, bukan tentang kamu. Yang kamu tentang itu aku. Biar aku bertindak ke arah kebinasaan. Berangsur-angsur tanpa kamu sadari. Apa yang terjadi kemudian, Pak? Di saat semua itu apa Bapak yang lakukan? Di sisimu akan lenyap. Itu Pak yang kerasa banget. Apa yang ada di sisimu lenyap, yang kamu bangga-banggakan. Dan ketemu lagi di surat 34 ayat 37 berlekat di aku. Bukan harta, bukan anak yang berdekatkan diri pada Allah. Masya Allah, Pak. Saya kalau kata Betawi lak-lakan tadi. Ustaz saya dulu bilang, Mol, you kalau bikin maksiat di bulan Ramadan sama juga kepala lo ditaruh di muka Allah. Coba, Pak. Saya dulu bergelimang maksiat yang dihitung deh, Pak. Rajanya maksiat. Di situ, Pak, nggak nangis darah aja. Nah, makanya saya alhamdulillah diberi kesempatan ini. Saya sekarang menempatkan diri saya seolah-olah seperti supir taksi, Pak. Ngumpulin setoran ketika kata Allah, eh, pulang kamu. Setorannya kurang. Baik. Kalau supir taksi sungguhnya setoran kurang bisa entar besok. Kalau kata Allah nggak dicerita. Pak Mulyana, itu, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi, terutama untuk saya pribadi dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di rumah mendengarkan dan menyerap apa yang telah disampaikan Pak Mulyana. Tidak banyak orang yang seberuntung Pak Mulyana yang amin itu, Pak. Karena rahmat syukur Allah. Begitu banyak mungkin yang tergelincir dan tidak diingatkan akhirnya luar biasa. Tetapi Ustaz mungkin bisa dielaborasi, apa itu kesombongan? Kenapa kita harus menjauhkan diri dari itu dan apa yang mungkin bisa membuat kita bertahan dari godaan-godaan itu? Karena kesombongan itu saya baca di beberapa literatur, semakin pintar dia semakin juga besar cobaan untuk menjauhkan diri dari kesombongan. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, kita coba mencari dari keterangan dan penjelasan Allah Rasulullah SAW apa sebenarnya sombong ini. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi ada dua ininya, apa namanya, sisi negatif dari al-kibr, ya, sombong ini. Pertama, menolak kebenaran. Kedua, melecehkan orang lain, gitu. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang punya sikap menolak kepada kebenaran. Dan kebenaran ini kita tidak boleh merumuskannya secara subjektif, tapi kebenaran harus benar-benar yang benar gitu. Dan yang benar itu Allah sendiri yang menjelaskan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah Ta'ala, maka janganlah termasuk orang yang ragu. Jadi artinya tolok ukur sesuatu itu dikatakan benar atau tidak benar, itu kita harus kembali kepada Allah, ya, Al-Qur'anul Karim. Betul. Ya kan? Kalaupun ada selain Allah Ta'ala, kita kembali kepada Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, karena ini guaranteed gitu loh, dijamin memang datang dari Allah. Amin. Makanya ada ayat sampai mengatakan, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah merupakan produk hawa nafsunya. Betul. Semuanya tidak lain hanyalah bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ini sisi pertama. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang punya penyakit sombong itu biasanya nggak akrab dengan Al-Quran, nggak akrab dengan pesan-pesan Rasulullah SAW. Menolak. Menolak mereka. Ya. Ya. Kalaupun mereka orang yang bahkan maaf ya berilmu gitu, artinya tahu ayat, tahu hadis. Betul. Tapi dia akan menolak pengertian yang sebenarnya. Amin. Dia cari-cari pengertian yang lain. Betul. Gitu. Ya kan, dengan dalih bahwa dia kan orang berilmu. Iya. Gitu. Anda belum tahu tafsiran yang seperti ini. Amin. Padahal sebenarnya secara umum kalau kita buka kitab-kitab tafsir, pengertiannya sama. Gitu. Tapi dia nyari yang sengaja nyeleneh sendiri. Gitu. Amin. Ya kan. Tampil itu beda, Pak. Ya, ingin tampil beda. Ya. Terus yang kedua, melecehkan orang lain. Makanya ada istilah bahwa kesombongan itu gak bisa dilakukan kalau orang itu sendirian. Kesombongan itu baru akan bisa terjadi kalau ada perbandingannya, ada pihak lain. Dan pihak lain itu dia lecehkan, dia remehkan gitu. Nah, kalau dia sendirian memiliki sifat kibir itu namanya bukan sombong tapi ujub. ujub. Beda ujub dengan sombong. Kalau ujub itu kita sendirian pun bisa punya sifat ujub. Dan itu juga jelek, itu juga mengerikan gitu. Ujub itu kayak misalnya kita bangun tengah malam mau sholat tahajud, nggak ada yang tahu, tapi kita dalam hati bilang hebat lah bisa bangun sholat tahajud, nah gitu. Itu bukan sombong, itu namanya ujub. Tapi itu satu ini, satu istilahnya satu satu akar yang sama dengan penyakit sombong. Sikal bakal. Nah, sedangkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada seberat biji atom sekalipun sifat kibir, sifat sombong ini. Makanya Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi sampai mengatakan kebesaran dan kesombongan itu adalah selendangku. Nah, barang siapa yang kemudian ingin berlaku sombong, ya kan, merasa besar, ibaratnya dia ingin merampas apa selendang Allah Ta'ala. Makanya kurang ajarin na'udzubillah kan gitu orang yang sombong itu. Nah, oleh karenanya tadi juga ayatnya sudah dibacakan terjemahannya oleh Pak Mulyana. Saya bacakan aslinya. Wala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu yang paling suci gitu. Sedangkan Allah Ta'ala yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa. Gitu. Nah, jadi artinya kenapa potensi sombong itu ada di diri manusia? Ya, begini. Kenapa potensi sombong itu ada pada diri manusia? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki dua kemungkinan. Itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia jalan-jalan kejahatan dan jalan-jalan ketakwaan. Nah, jalan-jalan kejahatan itu banyak. Tetapi diantara yang sangat mengerikan dari jalan kejahatan itu bila seseorang memiliki sifat sombong. Karena sifat sombong itu merupakan sifat yang paling asasi dari musuh utama Allah Ta'ala dan musuh utama orang beriman yang disebut dengan iblis, gitu, syaitan, gitu. Nah, makanya tadi dikatakan ketika seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah setelah menciptakan Adam alaihi salam untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis itu jelas tegas memberi alasan kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Iya kan? Sendiri. Karena engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan, engkau ciptakan dari api, gitu. Lebih hebat dong. Lebih gitu. Hebat. Ya. Nah, makanya biasanya orang sombong itu selalu punya apa namanya sandaran-sandaran material, sandaran-sandaran duniawi yang dia rasakan sebagai sebab dia pantas dihormati. Iya. Itu lain dengan orang yang tawadu. Iya. Kalau orang yang rendah hati, sandaran dia Allah Ta'ala. Gitu. Semata-mata. Nah, dengan dia bersandar kepada Allah Ta'ala, walaupun dia apa namanya sepertinya lemah, sepertinya gak berkuasa, sepertinya tidak memiliki kekayaan gitu kan, tapi karena dia bersandarnya kepada yang maha berkuasa, yang maha kaya, dengan sendirinya dia menjadi tinggi. Iya. Tapi sebaliknya, ini orang-orang sombong ini, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun secara formal dia dikenal orang kaya raya gitu ya, populer, ganteng dan lain sebagainya, tapi karena dia bersandarnya kepada makhluk yang dalam hal ini duniawi gitu ya, ini kan rendah, ini kan ciptaan. Iya. Itu masa dia ciptaan Allah, bersandarnya ke ciptaan Allah juga ya, apa kata anak muda sekarang nggak level banget level, gitu, nggak level banget. Tapi dia justru merasa itu yang tinggi itu. Jadi ada kekacauan cara berpikir sebenarnya gitu. Kasihan sekali orang-orang sombong ini gitu. Ustaz, manusia diilhamkan kebaikan dan keburukan gitu, Ustaz, ya. Bagaimana agar kita relatif selalu condong kepada kebaikan? Apa yang bisa membuat kita terjaga dari hal-hal itu? Karena bahkan tadi Ustaz bilang, kalau hanya kita paham ayat tetapi hanya tidak mengamini pengertian sesungguhnya, itu pun bisa tergelincir pada akhirnya. Apa yang bisa mendorong kita? Menurut hemat saya, dalam hal ini pertama kita perlu memahami pesan Nabi SAW yang juga bersabda, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi iman itu memang naik turun, gitu kan? Nah, memang harus kita upayakan supaya jumlah naiknya lebih banyak daripada jumlah turunnya, ya kan? Bahwa kita sekali-kali turun ya wajar gitu, tapi jangan yang lebih dominan turunnya daripada naiknya gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memiliki apa, hubbul ilm, kecintaan untuk mendalami ilmu, mendalami pengetahuan. Dan pengetahuan dalam hal ini adalah al-ilmu anil haq, untuk pengetahuan tentang kebenaran. Itu tadi itu supaya kita tidak menjadi orang sombong yang menolak kebenaran. Terus yang kedua, dan yang kedua saya ingin potong sejenak karena kita harus commercial break. Mudah-mudahan saudara-saudara penonton yang ada di rumah juga sabar, dan saudara kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dan poin yang kedua dari Ustaz. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah kami akan kembali. Saudara, apabila Anda masih bersama kami dalam percik perenungan dan tema kita hari ini mengenai sombong dan takabur. Tadi kita alhamdulillah sama-sama telah mendengarkan penuturan dari Bapak Mulyana dan Ustadz Iksan, dan kita akan lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mohon dengan hormat bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di 5743476 dan 0215743478. Dan sekali lagi, apabila Anda ingin berinteraksi bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor 5743476 dan 0215743478. Dan mari kita lanjutkan. Ustaz, tadi di poin pertama saya potong, mohon maaf. Poin kedua, Pak Ustaz. Ya, jadi keseluruhannya 3 poin. Poin pertama, hubbul ilm, mencintai ilmu, dan ilmu di sini harus tolok ukurnya juga jelas, al ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Sedangkan kebenaran min rabbika, dari Tuhanmu, kan? Itu satu. Kedua, kita perlu memiliki sahbatus salihin, persahabatan orang-orang soleh. Artinya lingkungan juga. Lingkungan pergaulan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ini akan menjadi sarana benteng yang melindungi kita di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah seperti ini. Gitu. Nah, oleh karenanya, untuk bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh, ya kan, ada rumusnya. Rumusnya itu dalam hadis kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia diciptakan seperti prajurit berbaris. Fama ta'arofa minha talafa, mana-mana yang saling kenal bakal ketemu. Wama tanakara minha talafa, mana-mana yang saling mengingkari pasti berpisah gitu. Terbukti. Makanya kalau seandainya kita, kalau seandainya kita mau punya persahabatan orang soleh, kita sendiri harus berlomba menjadi orang yang soleh. Amin. Pasti diketemukan dengan orang soleh. Amin. Gitu. Itu teorinya begitu ya? Teorinya begitu. Jangankan dalam konteks masyarakat yang luas, dalam konteks dua orang saja, Al-Quranul Karim sampai mengatakan Al-Khabithatu lil-Khabithin, Al-Khabithuna lil-Khabithat, Al-Tayyibatu lil-Tayyibin, Al-Tayyibuna lil-Tayyibat. Perempuan keji untuk laki-laki keji, laki-laki keji untuk perempuan keji, ya kan? Laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki baik. Artinya Anda belum nikah, ya kan? Anda ingin dapat istri soleha, jangan nyari dulu mana yang soleha, jadilah orang yang soleh dulu. Amin. Gitu, dengan sendirinya nanti dipertemukan sama Allah. Jadi ada polanya di situ. Iya, ada polanya, cermin gitu, ya kan? Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Mu'min, orang beriman itu cermin bagi saudara mu'minnya, gitu. Nah, itu terkait dengan yang nomor tiga. Jadi bisa setelah cinta ilmu, kemudian persahabatan orang soleh, yang ketiga, persahabatan orang solehnya harus berfungsi sebagai social control. Dengan cara apa? Di dalam persahabatan itu ada tawasobil haqti, tawasobil sobr, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Karena bukan sahabat yang soleh namanya, yang baik namanya, kalau kita bikin kesalahan dia diam aja, itu bukan sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh, nah justru ini kesulitan orang Indonesia, nggak punya kebiasaan suka saling nasihat-menasihati. Ustaz, saya akan lanjutkan, tetapi tampaknya sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Harus kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan ibu siapa? Di mana? Riana. Ibu siapa? Riana. Ibu Riana di mana, Ibu? Dari Cipinang. Riana di Cipinang, silakan. Silakan, Ibu. Ya, Pak, saya mau tanya, kalau orang yang menikah lagi, apakah dia juga termasuk sombong, Pak? Nah, kan Allah aja nggak mau diduakan. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Ibu Riana, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Percik Perenungan. Ya, selanjutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Wati dari Pekalongan. Silakan Bu Wati dari Pekalongan. Iya, saya punya saudara Bapak. Ini masuk takabur apa sombong? Itu begini, dia itu kalau sama saudara misalnya tidak suka, langsung mendiamkan. Nah terus itu ada berapa tahun, tidak sampai 13 tahun, dia mendiamkan saudara. Kalau di silaturahmi, kalau misalnya didatang, dia bilang tidak mau maaf, tidak mau memaafkan, gitu loh. Terus kalau misalnya dia mau dikasih, kadang dikembalikan. Nah itu termasuk sifat sombong atau bukan? Terus yang kedua, bagaimana solusinya? Padahal kita silaturahmi, kalau misalnya setiap ada apa-apa lebaran atau undangan, diundang tapi tidak mau datang. Itu sampai 13 tahun. Dan yang kedua, apa doa-doa yang paling mujarab seandainya supaya saudara itu sok kembali ke keluarga gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ibu Wati. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum Pak Ustadz Irfan Tanjung. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya Haji Ahmar di Kebun Jeruk. Halo. Saya Ahmar di Kebun Jeruk. Ya, silakan Pak Ahmar di Kebun Jeruk. Saya jadi kangen sama Pak Ustadz Irfan Tanjung. Sudah lama nggak kelihatan di TVRI ini. Begini Pak Ustadz, takwa itu kan sebagai benteng daripada kesombongan. Seperti di Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi akramakum, dan Rasul mengatakan ittaqillaha sumakuta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Dan akhir-akhir ini kelihatan harta itu menjadi tumpuan gitu, sehingga sebenarnya kan harta dan pangkat jabatan itu yang buat kesombongan di dunia ini, sehingga apapun jalan yang ditempuh untuk mendapatkan megapa itu, mau sekut kanan sekut kiri supaya itu yang didapat, sehingga itu menjadi prestasi di dunia ini. Padahal kan prestasi yang sebenarnya kan ketakwaan, dan bekal-bekal yang sebaik-baik bekal kata Allah kan ketakwaan. Jadi bagaimana ketakwaan sebagai kita umat muslim di Indonesia sekian persen banyaknya sehingga tidak ada ketakwaan, karena mungkin jauh dari Al-Quran dan sudah Rasul mungkin sih ya Ustaz. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah sudah ada 3 penelpon. Ada Ibu Riana di Cipinang, kemudian ada Ibu Wati di Pekalongan, dan terakhir Bapak Amar di Kebun Jeruk. Mungkin bisa dielaborasi pertanyaan. Silakan. Iya. Ibu Riana tadi. Ibu Riana di Cipinang mengenai apakah menikah lagi itu salah satu sifat kesombongan. Iya, jadi ini kan mungkin maksudnya poligami ya maksudnya ya. Pertama, secara hukum kita harus memahami bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ta'addud ya kan, poligami itu sesuatu yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dia bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, namun dia juga tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hukumnya itu jelas, hukumnya mubah gitu. Boleh gitu. Tapi bukan wajib, sehingga seorang laki-laki jangan sekali-kali berpikiran bahwa dengan dia melakukan itu dia akan lebih mulia daripada yang tidak melakukan misalnya begitu kan. Dia enggak wajib kok. Gitu. Tapi juga sebaliknya, kaum wanita tidak boleh kemudian menganggap itu terlarang gitu. Karena jelas-jelas Allah mengizinkan gitu. Nah, jadi tapi soal apakah seorang lelaki menikah lagi itu sombong atau tidak tergantung kasusnya. Tergantung orangnya. Ya, jelas tergantung orangnya, maksudnya kasusnya itu orangnya gitu. Okay. Karena ada juga walaupun sedikit sekali mereka yang menikah lagi, memang kelihatan sekali setelah dia menikah lagi dia penuh tanggung jawab gitu kepada kedua-duanya atau ketiga-tiga atau keempat-empatnya gitu, penuh keadilan gitu. Dan itu memang yang dikehendaki oleh Al-Qur'anul Karim ya kan, supaya kalau memang pun itu dilakukan itu harus prinsipnya adil gitu. Makanya Al-Qur'an juga mengatakan fa in khiftum, jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, satu saja gitu. Nah, ada juga mereka-mereka yang dengan penuh kejujuran mengatakan saya tahu diri saya enggak bisa berlaku adil, makanya satu aja gitu, sudah cukup gitu. Nah, jadi itu kasusnya kita lihat dulu, kita enggak bisa pukul rata gitu. Walaupun memang tidak sedikit kasus orang yang berpoligami kemudian kelihatan apa namanya zalim gitu ya kan. Baik. Kemudian tadi ada Ibu Wati di Pekalongan mengenai ada kerabatnya mungkin yang terlihat. Ini mengingatkan saya pada hadis di mana seorang sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya kan, aku punya saudara yang aku selalu mensilaturahmi dia, tetapi dia tuh cuek gitu, nggak peduli dengan saya gitu. Jadi dia bahkan tidak menjawab apa namanya salamnya gitu. Nah itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu apa yang kau lakukan? Aku terus kunjungi dia gitu. Aku nggak peduli gitu dia mau mengabaikan aku atau tidak gitu. Kata Nabi, itulah yang terbaik bagimu. Dan kalau engkau sabar dengan itu, engkau berarti sedang menyimpan sesuatu yang luar biasa untuk akhiratmu. Begitu kata Nabi SAW. Jadi artinya, kalau memang ada case seperti itu, yang kita harus tengok bukan diri orang tersebut, tapi diri kita. Kenapa? Karena kita kewajibannya adalah menjalin silaturahim. Gitu. Soal bahwa pihak di sana menolak ya kan, dan lain sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi jawaban Ustaz itu sekaligus jadi solusi ya. Solusinya tetap silaturahim, tetap jaga hubungan terus, gitu. Iya. Dan wallahu alam, bisa jadi dengan perbuatan kita yang terus-menerus karena Allah semata-mata kita kerjakan, sambil kita mendoakan orang jadi tersebut teman. supaya istilahnya kayak batu disiramin ya, air terus gitu. Siapa tahu ya, suatu ketika akhirnya dia taubat, gitu, sadar gitu. Wallahu alam. Doanya Ustaz? Doanya pada dasarnya kita bisa mendoakan dengan bahasa Indonesia saja. Kita mintakan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah membukakan hati orang saudaraku ini ya, kan, ampuni dia, rahmati dia, bukakan hatinya ya, ya Allah gitu kan. Ya. Kemudian tadi apa lagi? Yang terakhir Pak Amar dari Kebon Jeruk ini ya, menarik karena ya, menurut Pak Amar, harta saat ini menjadi patokan keberhasilan. Betul, akhirnya juga betul. Jadi memang banyak pembicaraan para ulama kita tentang masalah kesombongan ini, itu ketika menyebutkan apa faktor-faktor yang paling sering menimbulkan kesombongan ya. Nah faktor yang paling-paling awal itu biasanya itu kekayaan ya, harta gitu, memang benda gitu. Nah makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa faktor kedua ya, yang juga setara dengan masalah kekayaan ini adalah kekuasaan ya, otoritas gitu ya. Sampai-sampai ada ayat yang bunyinya sebagai berikut, surat Ibrahim ayat 21 ya Pak Amar. Wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Jadi pada hari kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak nanti ya kan, maka akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah, du'afa ya kan, kepada orang-orang yang sombong. Ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir, yang dimaksud dengan du'afa di sini rakyat kebanyakan. Ya. Sedangkan orang yang sombong di sini maksudnya penguasa, pemimpin gitu, ya kan? Lalu kata rakyat ini, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian, maka dapatkah kalian menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Karena mereka sudah berdua-duanya nih, baik kelompok rakyat maupun pemimpin sombong ini, dua-duanya sudah dihadapkan kepada azab. Sudah di depan azab nih, ya, gitu. Terjadi perbincangan ini. Ya. Apa jawab mereka yang sombong ini? Mereka menjawab, ya, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Gitu. Nah, jadi kepada Bapak penanya, ya kan, sesungguhnya memang kekuasaan, kekayaan itu sangat potensial untuk menimbulkan kesombongan. Gitu. Tapi itu bukan berarti seorang muslim itu mengharamkan kekuasaan, mengharamkan kekayaan, bukan begitu. Bukan. Ya kan? Cuma masalahnya adalah pensikapan kita kepada kekayaan dan kekuasaan itu yang harus kita benahi. Bahwa kita harus menghayati kekayaan seberapa banyak pun yang kita miliki, hakikatnya datang dari Allah Ta'ala. Sehingga bukan diri kita yang harusnya kita bangga-banggakan nih karena kehebatan saya, kayak Korun. Korun itu kan kaya raya. Tetapi ketika kemudian rakyat semacam mengelulukan dia, kagum sama dia, apa dia bilang? Ya kan, aku dapat ini semua karena kehebatan ilmu itu, karena kehebatan kecanggihan manajemen ekonomiku dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, orang yang berkuasa, dia gak sadar bahwa itu amanah, pemberian dari Allah, amanah gitu. Malah dia sebaliknya bertingkah laku sebagai, gue kan udah berusaha keras dapet ini kekuasaan ini. Betul. Gitu. Lu siapa sih yang mau coba-coba ngalangin gue? Betul. Gitu. Baru saja saya ingin bertanya, tetapi ada sudah di rumah yang ingin bertanya. Jadi saya harus jawab lagi Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya. Dari mana Bapak? Aris, Jakarta Barat. Pak Aris di Jakarta Barat, silakan. Iya. Ini menarik Pak Ustaz Ikhsan Tanjung. Poligami yang saya pelajari dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu lebih mengutamakan orang lain, baik itu Siti Khadijah, Siti Aisyah dan juga istri-istri yang lain. Ya. Jadi kata kuncinya lebih mengutamakan orang lain. Nah sekarang poligami yang sekarang ini lebih mengutamakan diri sendiri. Nah ini terbalik 180 derajat. Pak Arief, ya. Sebelumnya kita sedang bicara mengenai kesombongan ya Pak? Iya. Baik. Oke, terus kemudian kalau orang membalikkan ayat, membalikkan diri dari contoh Rasul, itulah sombong. Nah, yang Pak Ustadz Ihsan Tanjung tadi bacakan di surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 21 kalau tidak salah. Betul. Itu lebih cocok, itu agamawan Pak Ustadz. Hmm. Yang cocok itu agamawan. Yang merasa paling benar sendiri, gak pernah mau introspeksi, akhirnya umatnya ikut tersesat di hadapan Allah. Saya maaf, kepala pondok pesantren yang pernah kena kasus, santrinya juga gak bisa bela, dirinya sendiri gak bisa bela, sholat dia gak ada gunanya, puasa dia gak ada gunanya. Itulah menurut saya yang paling tepat, bahwa Ibrahim ayat 21 itu agamawan, mau dia Islam, mau dia Kristen. Nah ini yang perlu kita berputar 180 derajat juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa di mana Pak? Mintarja, Kerawang. Mintarha ya Pak ya? Mintarja. Mintarja, Pak Mintarja silakan. Saya ingin bertanya Pak tentang apa mengambil hak orang lain tanpa izin seseorang. Itu aja Pak. Baik. Baik, Pak Mintarja di Karawang, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Baik, ada di belakang Pak Mintarja mungkin? Baik, tampaknya belum. Pak Ustaz, ada dua. Pertama Pak Arief mengenai entry point-nya memang dari poligami, tapi di ujungnya sebenarnya lebih dalam dari itu. Mungkin Ustaz bisa jawab. Iya, jadi memang ayat tadi surat Ibrahim ayat 21 seperti Pak Arief ungkapkan, beliau cenderung itu lebih cocok yang dimaksud pemimpin di situ, pemimpin agama gitu. Sebenarnya tidak hanya pemimpin agama, semua jenis pemimpin. Itu mau itu pemimpin sosial, pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin di bidang-bidang masing-masing gitu ya kan. Silahkan saja gitu, tapi yang penting bahwa ayat tersebut ingin menggambarkan ada orang-orang tertentu yang dia karena posisi kepemimpinannya kemudian timbullah kesombongan dalam dirinya. Makanya bahasa yang digunakan oleh Allah itu lilladzina stakbaru, berkatalah orang-orang yang du'afa, yang lemah ya kan, para pengikut maksudnya, kepada orang-orang yang sombong gitu. Dan di situ enggak disebutkan orang yang sombong di sini siapa, tapi kita bisa kaitkan dengan ayat yang lain lagi, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Dalam surat Al-Ahzab itu bahkan sudah digambarkan episode di dalam nerakanya. Ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, maka kemudian para ahli neraka ini mengeluh dengan berkata, ya laitana, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami taat pada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka melanjutkan penyesalan mereka dengan berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pembesar kami, para pemimpin kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Gitu. Maka ya Allah, timpakan pada mereka dua kali lipat azab daripada yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah artinya apa? Di sini pelajaran untuk para pemimpinnya, pelajaran untuk rakyatnya juga. Bahwa pemimpin dia tidak boleh menyalahgunakan posisinya ya kan, untuk menjadi orang yang sombong. Gitu. Makanya dalam sistem Islam pemimpin tertinggi julukannya khalifah. Kenapa? Karena khalifah itu istilahnya wakil. Supaya dia sadar dia bukan penguasa. Pemimpin. Dia mewakili. Iya, dia hanya mewakili siapa? Mewakili penguasa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, malikin nas, rajanya manusia. Ya, itulah Tuhan kita gitu ya. Nah, sehingga seorang khalifah yang sadar posisinya sebagai khalifah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengeluarkan kebijakan yang enggak online dengan Allah taala. Yaitu kebijakan di musim paceklik, dia bilang kepada kaum wanita muslimah, tolong jangan tentukan mahar yang tinggi-tinggi, repot nih para pemuda yang mau nikah nih musim paceklik. Seorang wanita langsung protes, ya khalifah amirul mu'minin, bukankah Allah Ta'ala berfirman bahwa setiap wanita berhak untuk meminta berapapun yang dia inginkan. Langsung dia istighfar, Umar langsung bilang, benarlah wanita itu, salahlah Umar. Maka langsung dia cabut kebijakan itu, subhanallah. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia bukan penguasa. Gitu. Dia ingin tunduk pada rame-rame ingin tunduk pada penguasa yang sebenarnya Allah Taala. Gitu. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diberi amanah oleh Allah ditempatkan menjadi pemimpin, mendengar apa yang Ustaz sampaikan. Dan kita harus jeda lagi. Nanti setelah jeda insya Allah saya akan ke Pak Mulyana. Saat ini waktunya Mas Haryamba untuk menyampaikan mungkin hikmah lain dengan caranya Mas Haryamba. Mas Hary, silahkan. Ku sadari semua milikmu, ku hanya hambamu yang berumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk mencapai surgamu. Terangi ku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon menggapai surgamu, terangi ku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berseru. Ku mohon ridha dan ampunanmu. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Persi Perenungan. Dan kami masih akan berdiskusi mengenai sifat sombong dan takabur. Dan saudara, tadi kita sudah sama-sama alhamdulillah mendapatkan banyak sekali sebenarnya masukan untuk diri kita. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Dan saya ingin tahu kepada salah satu narasumber saya, Pak Mulyana, apa yang terasa oleh Bapak saat ini? Bapak, tadi saya sekilas sebenarnya sudah merasa Bapak alhamdulillah telah mendapatkan beberapa ilmu yang baik dengan latar belakang Bapak. Dan sekarang ditambah dengan tadi Ustadz Ihsan sampaikan, apa yang bisa Bapak tangkap? Pertama, satu pembuktian ayat. Saya yakin ayat-ayat Allah ada di Al-Quran. Tapi Al-Quran besar ini di lingkungan kita. Salah satu Pak Ustadz tadi bilang akan dipertemukan. Kalau ini satu frekuensi, wanita ini dengan wanita ini, wanita alim dengan wanita alim. Saya juga subhanallah, saya enggak ada pikiran saya atau ini bukan kebetulan diketemukan sama Ustaz. Enggak ada yang kebetulan Ustaz, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang kebetulan. Insyaallah skenario Allah. Sudah skenario Allah. Ya. Itu pembuktian ayat tadi saya bilang akan dipertemukan. Ya. Satu energi. Kedua lagi, saya tambah meyakini lagi, tambah yakin harta itu enggak ada apa-apanya. Lebih baik apa yang di sisimu akan menyiap. Apa yang ada di sisi Allah lebih kekal. Itu yang dalam saya. Terbukti lagi ayat besar. Ustaz tadi juga bilang, saya lebih yakin lagi. Yang maaf, yang lagi bertengkar posisi itu akibat apa? ilmu dunia, doktorandus, profesor, cuma ada di sini. Ilmu Allah ada di hati. Lebih menyentuh waktu saya pertama dapat ayat, kiat-kiat masuk neraka. Kira-kira bunyinya mungkin Pak Ustadz bisa perbaiki kalau salah. Akan ku penuhi neraka jahanam terdiri dari jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang punya penglihatan tidak melihat tanda besar Allah. Ini yang satu. Punya hati tidak untuk memahami ayat Allah. Punya pendengaran tidak digunakan untuk menerima ayat Allah. Bagaikan binatang ternak. Lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Itulah orang-orang lalai. Akibatnya apa? Sederhana. Dulu waktu aku katanya-katanya ngaji bukan karena pendengaran penglihatan. Ya. Aku dengar dengan pendengaran. Yang diminta dipertanggungjawab apa? Kalau enggak salah di ayat 17:36. Penglihatan, pendengaran akan diminta pertanggungjawabkan. Dan saksi enggak pakai bayar advokat yang mahal-mahal. Jadi saksi seperti lagunya Krisye. Bila mulutmu terkunci, pendengaran, penglihatan, kaki, kulit jadi saksi. Apa kita bisa sembunyi? Itu yang saya bikin merinding. Saya ngelihat flashback ke belakang. Apa aku cukup setoran ini? Tapi Allah Maha. Bukti lagi ayat itu tadi. Ilmu yang nyata di versi Allah di dada orang yang berilmu. Ayat-ayat Al-Quran adalah di dada orang yang berilmu. Jadi saya gambarkan, dulu saya bermain di komputer, data input manusia, apa yang didengar, apa yang dilihat, mempengaruhi akal. Nah ini hati. Hati kalau gak ada ayat sentuhan Allah, orang ada banyak pintar tapi gak punya nurani. Itu kembali saya bukan katanya, saya dulu. Jangan kamu mengatakan suci. Dan dosa yang paling besar berpaling dari Al-Quran. Dan ditepani oleh siapa? Itu ada dialog perjanjian kontrak kerja antara iblis setan. Karena kau telah memandang aku sesat, akan ku sesatkan engkau. Akan ku datangi muka belakang dikepung gitu kan. Baik Pak Mulyana. Itu saya sadari. Insyaallah akan memantapkan hati kita Pak Mulyana hari ini. Kita mudah-mudahan menjadi semakin istiqomah, semakin paham dan tidak tergelincir dalam ujub dan sombong tadi. Dan tampaknya saya harus kembali Ustaz untuk menyapa saudara kita yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Yori di Tebet, Pak. Bapak Yori di Tebet, silakan Pak. Ya, mau tanya dengan Pak Ustaz. Ini nilai sombong dan takabur ini kan yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal ya. Nah, kemudian ada, apakah ada kaitan dengan sifat sombong dan takabur ini dengan idealisme, dengan ideologi dan agama gitu. Dan kaitannya antara agama, ideologi, idealisme dan nilai-nilai yang tidak ideal gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yori. Baik, alhamdulillah setelah Pak Yori ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Yatno dari Semarang nih Pak. Pak siapa mohon maaf? Yatno. Pak Yatno dari Semarang, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz Hasan Tanjung. Waalaikumsalam. Gini Pak, mohon maaf kalau misalnya nanti ini saya salah. Menurut pengertian saya bahwa sombong itu menolak kebenaran dari Allah. Dan siapapun orangnya, entah itu pemimpin, entah itu penguasa, bahkan orang rakyat jelata, kalau dia menolak kebenaran, tetap bisa dikatakan sombong. Yang jelas-jelas sombong adalah orang-orang kafir. Itu mohon maaf itu pengertian saya, mohon kalau salah diluruskan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah Pak Yatno dari Semarang, ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Mudari, Jakarta. Pak Mudari di Jakarta, silakan Pak. Iya. Ya, ini Pak, masalah takabur dan sombong, ini sebenarnya kan sudah jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Gitu. Yang saya mau ingin tanyakan, gitu, bagaimana supaya implementasinya takabur dan sombong itu bisa menyentuh ke seluruh rakyat Indonesia yang saat sekarang ini kayaknya sepertinya parah gitu, seperti di televisi gitu. Kita sebagai rakyat kecil juga ingin prihatin melihat dari statement yang dikeluarkan di TV seakan-akan tidak bisa membangun bangsa ini. Yeah. Itu gimana Pak caranya? Apa harus ke ulamanya yang harus apa namanya musyawarah gitu, atau gimana? Yeah. Itu aja Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Mudali di Jakarta. Ustadz, ada Pak Yori di Tebet, Pak Yatno di Semarang, dan Pak terakhir Pak Mudali. Ini menarik Ustadz, karena sebenarnya tiga-tiganya kalau menurut saya bisa dialaborasi dan mungkin sesuai dengan konteks apa namanya yang sedang berkembang saat ini. Ustadz, kalau sebelum Ustadz jawab, yang begitu banyak kisah-kisah sahabat, apalagi Rasul gitu ya, begitu zuhud, begitu dingin terhadap harta, begitu rendah hati pada saat memimpin, begitu lurus, begitu jujur, begitu amanah. Itu kan sebenarnya contoh nyata yang bukan legenda, itu terjadi dan itu ternyata bisa mengembangkan kebaikan dengan luar biasa. Ya. Yang terjadi sekarang, masyarakat sekarang resah mengenai bangsanya, mengenai keadaan negaranya. Ini mungkin bisa dielaborasi, Ustaz. Ya, mungkin saya tidak secara khusus menjawab satu persatu ya, tapi saya melihat memang ada satu benang merah yang perlu diangkat di sini. Dari tadi kan kita baru membicarakan sombong, takabur dengan segala dampak negatifnya, dengan segala latar belakang negatifnya dan sebagainya. Kita belum bicara solusi kan? Nah, sebenarnya solusinya adalah kita harus mengembangkan antonim, lawan daripada sombong dan takabur itu. Nah, lawannya itu apa? Lawannya adalah yang iblis sendiri beritahu kepada kita lewat Al-Quran. Jadi ketika iblis akhirnya difonis oleh Allah Ta'ala akan masuk neraka, iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat, akhirnya Allah kasih penangguhan. Apa kata iblis selanjutnya? Ya Allah, karena engkau sudah memberikan aku tangguh, ya kan, aku akan sesatkan sebanyak-banyaknya hamba-hambamu, ya kan, agar mereka semua bersamaku menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lalu ada catatan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu orang-orang yang ikhlas. Jadi solusinya menghadapi takabur dan sombong ini, masing-masing kita harus berlomba menegakkan keikhlasan dalam diri kita. Nah, cuma masalahnya orang Indonesia kalau dengar kata ikhlas itu maknanya bukan makna yang sebenarnya. Ada kesalahpahaman gitu. Kita selama ini kalau dengar kata ikhlas kita identikkan dengan tulus, Pak. Padahal ikhlas dan tulus itu beda, Pak. Tulus itu berbuat sesuatu tanpa paksaan, itu tulus. Kalau ikhlas itu berbuat lillahi ta'ala, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa lainnya Al-Quran mengistilahkan dengan liwajhillahi ta'ala, untuk mengejar wajah Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang, apakah dalam Islam kita boleh berbuat cari muka? Jawabannya bukan saja boleh, wajib. Tapi muka siapa? Muka Allah Ta'ala. Gitu. Jangan Anda, ya kan, berbicara begini nyari muka pimpinan TVRI, bukan. Ya kan? Jangan saya bicara begini cari muka pemirsa supaya nanti saya diundang lagi gitu. Ya kan? Harus cari muka Allah. Semua kita harus berlomba mencari muka Allah Ta'ala gitu. Nah, muka Allah Ta'ala kapan kita nanti berhak melihatnya? Di akhirat nanti. Gitu. Khususnya ahlul jannah, penghuni syurga. Sampai kata Nabi SAW, ketika penghuni syurga sudah masuk syurga, tiba-tiba ada yang bertanya kepada penghuni syurga, apakah kalian sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang kalian inginkan? Mereka bilang sudah. Apakah kalian sudah diampuni dosa kalian? Sudah. Apakah kalian sudah diselamatkan dari api neraka? Sudah. Karena ditanya terus, akhirnya mereka balik bertanya, memangnya apa lagi yang kami belum dapatkan? Semua sudah kami dapatkan. Tiba-tiba ada tabir, hijab yang dibuka. Di balik hijab itu penghuni surga bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Terus mereka bilang, tidak ada kenikmatan yang lebih lezat dari memandang wajah Allah Ta'ala. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, solusi dari problem ini adalah kita semua harus berlomba-lomba menjadi orang-orang yang ikhlas dalam pengertian yang sebenarnya. Itu bukan dalam pengertian tulus gitu kan. Banyak orang berbuat tulus tapi sebenarnya bermaksiat. Maaf ya, pemuda-pemudi bukan suami istri, mereka berzina, ya kan? Tulus kan, berzinanya kan tulus, enggak dipaksa siapapun. Tapi apa itu ikhlas? Itu bukan ikhlas. Itu bukan lillahi ta'ala, itu lil hawa, lis syaitan, ya kan? Untuk menyenangkan syaitan itu, menyenangkan iblis gitu. Nah, jadi kembali ke semua pertanyaan tadi gitu kan, termasuk pertanyaan yang tentang idealisme, ideologi gitu kan. Memang betul, ikhlasnya harus jadi ideologi gitu loh, ya kan. Kalau bangsa ini mau maju, dia harus memiliki ideologi ikhlas lillahi ta'ala, berbuat hanya karena Allah gitu. Dan berbuat karena Allah dengan semua konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Taat kepada hukum Allah, taat pada peraturan Allah, mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Ta'ala, teladan utama kita. Coba lihat, Nabi kita pernah diriwayatkan suatu hari masuk ke masjid, sahabat sedang duduk-duduk, ada yang sedang berbaring kan. Begitu melihat Nabi datang, pada berdiri semua. Iya. Nyambut Nabi. Nabi dibegitukan, bukannya senang, wajahnya berubah merah. Dan sahabat yang akrab dengan Nabi tahu kalau Nabi wajahnya berubah merah tanda marah ditahan gitu. Apa terus kata Nabi? Apa yang kalian lakukan pada diriku? Apakah kalian ingin memperlakukan aku seperti orang-orang Yahudi memperlakukan rabi mereka, Nasrani memperlakukan pendeta-pendeta mereka? Demi Allah, aku ini manusia biasa, duduk kalian. Subhanallah. Itu Nabi gitu loh. Siapa yang lebih hebat dari Nabi? Enggak ada. Gitu. Nah, ini kan kita orang baru level apa gitu udah minta gila hormat gitu kan. Minta harus ada aturannya, kalau saya lewat semua harus disingkirin gitu ya. Ini apa? Ini aturan dari mana gitu loh. Ya kan? Gak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, kalau kita ingin membangun negara yang berideologi ikhlas lillahi ta'ala, semua perangkat-perangkat menuju Allah Ta'ala itu harus ditegakkan. Jangan cuma perasaan aja sedang menuju Allah, tapi perangkat hukumnya, perangkat aturannya, perangkat keteladanan Nabi SAW tidak mau diambil gitu. Ini namanya sepotong-sepotong gitu. Nanti juga dapetnya sepotong-sepotong. Baik Ustaz, Pak Mulyana, sayang sekali waktunya sudah terbatas. Ya. Mohon maaf, tidak terlalu banyak yang bisa kita diskusikan. Ya. Spektrumnya sebenarnya begitu luas. Mudah-mudahan lain kali kita bisa sambung lagi. Insya Allah. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa juga berbekas di hati kita dan di hati saudara-saudara kita yang ada di rumah. Dan mungkin sedikit bisa saya simpulkan Ustaz, bahwa sombong adalah yang pertama melecehkan orang lain, yang kedua adalah menolak kebenaran, khususnya adalah menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah melecehkan sesama umat begitu Ustaz ya. Dan untuk mengendalikan hal tersebut, mudah-mudahan kita selalu bisa mencintai ilmu tentang kebenaran. Dan selanjutnya ada lingkungan atau pergaulan yang baik sehingga bisa mengkontrol kita, bisa menjadi social control kalau tadi bahasanya Ustaz. Dan mudah-mudahan kita bisa terjaga dari kesombongan ini. Dan itu kesimpulan dari saya. Saya ingin sedikit Ustaz, mungkin 30 detik kesimpulan dari Ustaz. Ya, para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya penyakit sombong ini memang sudah menyebar kemana-mana ya. Tidak hanya di kalangan orang yang punya kekuasaan, kekayaan, bahkan maaf, rakyat jelata pun ada yang sombong gitu. Dan inti kesombongan itu karena menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya saya mengajak kita semua, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, yang mendahulukan apa kata Allah, ya kan, sebelum kata diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW sebelum kata diri sendiri. Ya kan? Apa kata Allah dan Rasul harus lebih kita utamakan dari pemimpin kita sekalipun. Kalau pemimpin kita online dengan Allah dan Rasulnya, gak ada alasan kita gak taat pada dia. Tapi begitu pemimpin sudah tidak online dengan Allah dan Rasulnya, maaf, Allah dan Rasulnya lebih utama buat kita. Baik. Gitu. Itulah lillahi ta'ala. Baik Ustaz, Pak Mulyana, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi. Saudara, demikian tadi petik perenungan. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa merenung kembali pada konteks keikhlasan yang tepat dan benar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sifat kesombongan, ujub dan takabur. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Percik Perenungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aryamba, silakan. kesempatan, janganlah engkau pungkiri.